الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا. Pada pertemuan kita sebelumnya membahas hadis yang ke-10 dari 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada hadis yang ke-10, yaitu hadisnya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita mendapatkan beberapa fawaid yang mulia, fawaid yang berharga. Di antaranya yang kemarin kita ambil dari hadis yang ke-10 adalah bahwasanya kaum mukminin diperintahkan dengan perintah yang ditujukan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, selama tidak ada pengkhususan perintah tersebut khusus untuk rasul saja. Hukum asalnya semua perintah yang diperintahkan kepada para rasul atau kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga berarti perintah untuk kita. Maka tatkala para rasul, termasuk dari mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam surat Al-Mu'minun yang ke-51 diperintahkan untuk makan dari yang baik-baik dan beramal saleh, maka kita mendapatkan perintah yang sama selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diharuskan di dalam makan harus makan dari makanan yang baik. Begitu pula pasangannya, tatkala minum, minum juga dari air yang baik, yang secara zatnya adalah halal dan didapatkan dari cara yang halal. Begitu pula dalam masalah berpakaian, kita diperintahkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang mubah untuk dipakai dan pakaian yang dibeli atau didapatkan dengan cara yang halal. Kemudian juga pada hadis yang ke-10 kita dapatkan sebuah faedah bahwasanya amalan-amalan seorang hamba tatkala berdoa yang secara sebenarnya itu dapat menjadi sebab dikabulkannya doa untuk dia, namun tatkala orang tadi memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram dan dibesarkan dengan gizi yang haram, maka itu dapat menjadi penyebab terkabulnya atau penyebab terhalangnya terkabulnya doa. Oleh karenanya barakallahu fikum, dalam masalah makanan dan minuman kita tidak boleh bermudah-mudahan. Harus betul-betul kita pastikan bahwasanya makanan yang kita minum dan diminum oleh, atau makanan yang dimakan oleh kita, begitu pula yang dimakan oleh orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita, harus betul-betul berasal dari makanan yang halal. Kita tahu itu dari mana. Secara zatnya kita tahu itulah makanan yang halal, dan secara mendapatkannya kita tahu kita mendapatkan makanan tersebut dari mana. Barakallahu fikum. Karena berbahaya sekali apabila ternyata makanan tersebut adalah makanan yang haram, dicari dari cara yang haram, maka itu dapat menjadi penyebab kita terjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi penyebab terhalangnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang sangat-sangat lemah. Kita adalah fuqara, kita adalah orang-orang yang fakir. Sekaya-kaya kita di dunia pasti fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membutuhkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala barakallahu fikum, seseorang yang sangat membutuhkan kepada Allah, ternyata doanya sudah tidak lagi dikabulkan oleh Allah, lantas apa yang dia punya? Lantas apa yang ingin dia perjuangkan? Oleh karenanya barakallahu fikum, sekali lagi, masalah makanan dan minuman ini bukan perkara yang remeh. Ini perkara yang betul-betul penting diperhatikan secara zatnya, apakah makanan dan minuman itu halal, dan secara cara mendapatkannya, apakah itu betul-betul kita dapatkan dengan cara yang halal atau walayadzubillah kita dapatkan dari cara yang haram. Kemudian barakallahu fikum, kita masuk pada hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-11 dari 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala al-hadithul hadi asyara, hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Dari sahabat yang mulia Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu dari anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibtun itu artinya adalah cucu dari anak perempuan. Dalam bahasa Arab dibedakan, cucu yang didapatkan oleh seseorang dari anak perempuannya itu disebut dengan sibtun, sibt. Adapun cucu yang didapatkan oleh seorang kakek dari anak laki-lakinya, maka itu namanya adalah hafidun, ya, hafidun dengan sibtun. Sibtun cucu dari anak perempuan, hafidun cucu dari anak laki-laki. Di sini Al-Hasan bin Ali adalah sibt, cucu dari anak perempuan yang Rasulullah SAW, yaitu Fatimah yang menikah dengan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi dan kesayangannya. Raihanah Al-Hasan bin Ali adalah raihanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengannya adalah kesayangan beliau. Anak yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya yang mulia, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da, tinggalkanlah. Ma yaribuka, apa yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka, kepada perkara yang tidak meragukanmu. Saya ulangi arti hadisnya, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dalam riwayat Tirmidzi dalam sunannya diriwayatkan pada nomor hadis yang ke-2518. Dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i juga dalam kitab sunannya di nomor hadis yang ke-5711. Dan Imam At-Tirmidzi tatkala meriwayatkan hadis ini, beliau menjelaskan haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan lagi sahih, yakni hadis yang dapat diamalkan dan dapat dipertanggungjawabkan penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang sangat-sangat tersohor, lagi terkenal dan sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu beliau sendiri dari anaknya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha, anak sahabat tersebut yang bernama Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali. Barakallahu fikum. Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan perkara yang besar yang terjaga dengannya darah-darah kaum muslimin disebabkan oleh Al-Hasan bin Ali. Sebagai pengetahuan, dan ini semata-mata kita sampaikan untuk kita paham bagaimana terwujudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Hasan bin Ali. Semenjak terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, itu membuka fitnah perpecahan dan pertumpahan darah sampai hari kita sekarang ini. Adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk memecah belah kaum muslimin ada semenjak terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan tidak lepas pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, di mana di sana al-imarah yakni pemerintahan terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah khilafahnya atau imarahnya Ali bin Abi Thalib. Imarahnya Ali bin Abi Thalib. Di sini Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum berperan besar. Ya. Terlewati di masa beliau peristiwa-peristiwa yang mencekam. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh di tangannya salah seorang khawarij teroris, yang dikala itu barakallahu fikum pembunuhnya ini adalah orang yang sangat dipercaya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, diutus ke Mesir untuk mengajari manusia Al-Quran di sana. Namun ternyata utusannya Umar ini terpengaruh dengan syubhat-syubhat khawarij. Berlanjutlah waktu yang cukup lama terpengaruh dengan syubhat-syubhatnya teroris khawarij, sehingga akhirnya orang yang diutus Umar ini berubah 180 derajat. Dia memusuhi sahabat sampai akhirnya klimaksnya adalah dia membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, orang-orang yang ada di sekitar Madinah, Mekah, mereka membaiat anaknya yang bernama Hasan bin Ali ini. Ya. Adapun yang ada di daerah Syam, di daerah Suria, sekarang Damaskus, Yordania, mereka membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Keadaan di kala itu cukup mencekam, sehingga masing-masing daripada dua kelompok itu, orang-orang yang bersama dengan Al-Hasan bin Ali berangkat untuk bertemu, saling menumpahkan darah dengan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, karena masing-masingnya berijtihad. Tentunya kita dalam akidah Ahlus Sunnah, kesalahan-kesalahan yang ada pada para sahabat ini kita jaga dan kita anggap itulah ijtihad dari mereka. Yang mana apabila yang benar itu mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Dan ini bukan bentuk celaan kita kepada keduanya. Semata-mata kita memaparkan sejarah untuk menilik benarnya sabda Rasulullah SAW tentang Hasan bin Ali. Kedua kelompok berangkat. Fiataini azimain minal muslimin. Dua kelompok yang besar. Masing-masing pasukan terdiri dari manusia-manusia yang banyak. Pasukannya Hasan bin Ali banyak. Pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan banyak. Sehingga keduanya pun hampir-hampir bertemu. Kemudian Al-Hasan bin Ali melihat seandainya perjalanan tersebut dilanjutkan, niscaya akan tertumpah banyak sekali darah-darah kaum muslimin, karena yang ikut dengan Hasan bin Ali kaum muslimin, yang ikut dengan Muawiyah bin Abi Sufyan juga kaum muslimin. Sekiranya bertemu, keduanya saling panas, keduanya saling berperang, maka akan terjadi pertumpahan darah yang sangat-sangat banyak. Dan semasa hidupnya, Rasulullah SAW pernah menyatakan tentang Hasan bin Ali, inna bni hadha sayyid, sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin, sayyid. Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pemuka kaum, sayyid itu namanya. Wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini minal muslimin, wa fi riwayah fi'ataini 'azimatain. Dan akan Allah Subhanahu wa taala damaikan melalui tangannya cucuku ini dua kelompok yang besar dari kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Dan benar, tatkala kedua kelompok tadi yang bersama dengan Hasan bin Ali dan kelompok yang bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan hampir bertemu, hampir saling menumpahkan darah, ternyata Hasan bin Ali Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berubah pikiran. Hasan bin Ali mengalah. Dan dia menyerahkan tampu imarah, menyerahkan kepemerintahan, menyerahkan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, menyerahkan imarah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga dengan itulah dua kaum muslimin, dua kelompok kaum muslimin besar tadi, mereka tidak jadi saling menumpahkan darah. Karena yang bersama dengan Hasan bin Ali semuanya disuruh berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga dengan itulah melalui tangannya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, dua kelompok kaum muslimin terjaga darahnya. Tidak jadi terjadi peperangan, tidak terjadi pertumpahan darah, keduanya damai, kelompok masing-masing dari keduanya juga damai, sehingga pada tahun perdamaian tersebut disebut dengan Amul Jamaah. Am artinya tahun, Al Jamaah artinya adalah persatuan. Kaum muslimin yang ada di Mekah Madinah, kaum muslimin yang ada di Syam, mereka semuanya bersatu di bawah satu khalifah yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga ini barakallahu fikum penting untuk diketahui. Ternyata setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebenarnya yang diserahkan tampu kekhilafahan adalah Hasan bin Ali. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan hidayahnya kepada Al-Hasan bin Ali dan beliau mengalah. Dan beliau mengalah dan menyerahkan tampu kekhilafahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi menjaga persatuan kaum muslimin, demi menjaga tidak adanya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ini barakallahu fikum keutamaan yang besar. Ya. Yang dimiliki oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sayyid. Sebenarnya beliau adalah sayyid, pemimpin. Dan di surga nanti dalam hadis yang lain Rasulullah sallam menyebutkan bahwasanya Hasan dan Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah. Dua pemimpin pemuda-pemudanya ahlul jannah. Ini adalah Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma. Al-muhim, Hasan bin Ali adalah sahabat yang sangat-sangat mulia, menjadi cucu kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Barakallahu fikum. Pembahasan hadis ini sebenarnya hampir mirip dengan pembahasan hadis-hadis sebelumnya, yaitu tentang bahwasanya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya, di antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang tersamarkan. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara tersebut, maka dia telah menjaga kehormatan agamanya. Ya, dia telah menjaga kehormatan agamanya. Yaitu, barakallahu fikum, isi kandungan hadis ini dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi, itu hampir mirip, yaitu seorang muslim hendaklah dia memperhatikan perkara-perkara yang sudah jelas kebenarannya dan meninggalkan perkara-perkara yang masih tersamarkan kebenarannya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kandungan hadis ini dalam syarahnya. Beliau menyatakan, wa hadzal hadis min jawami'il kalim wa ma ajwadahu wa anfa'ahu lil 'abdi idza sara 'alayh. Hadis ini adalah termasuk daripada ucapan-ucapan yang sedikit tapi bermakna luas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini berisi tentang ucapan yang amat sangat mulia dan amat sangat bermanfaat apabila seorang hamba berjalan di atasnya. Fal 'abdu yaridu alaihi syukukun fi asya' katsirah. Maka seorang hamba terkadang dia didatangi keraguan-keraguan yang banyak pada beberapa perkara. Maka tatkala dia tertimpa keraguan-keraguan, falaqul, maka kita katakan, da' ma fihi syakkun ila ma la syakka fi. Tinggalkan apa yang di dalamnya ada keraguan-keraguan kepada perkara yang di dalamnya tidak ada keraguan-keraguan. Ambil perkara yang yakin, tinggalkan perkara yang kamu masih ragu padanya. Fakullu syai'in yalhaquka fi syakkin wa qalakin wa raibin utruku ila amrin la yalhaquka bihi raib. Maka pada semua perkara atau semua perkara yang mengikutimu, yang di dalamnya ada keraguan-keraguan, ada raib juga sama dengan keraguan-keraguan, maka tinggalkanlah perkara tersebut kepada perkara yang tidak ada keraguannya. Wa hakadza yakunu fil ibadat. Seperti inilah prakteknya dalam ibadah-ibadah yang banyak. Contohnya dalam masalah ibadah, ya, kita harus meninggalkan keraguan-keraguan ke perkara yang kita yakin itu adalah perkara yang betul-betul kita lakukan. Rajulun intaqadha wudhu'uhu. Ada seorang yang batal wudhunya. Tsumma shalla, kemudian dia salat. Wa syakka hal tawadda ba'da naqdi alwudhu' am lam yatawadda. Kemudian setelah dia salat dia ragu, apakah setelah batal tadi dia sudah berwudhu atau belum berwudhu? Di sini yang dia yakini ada batal wudhunya, dia yakin. Adapun berwudhunya, dia ragu. Maka dalam keadaan yang seperti ini, apabila seorang hamba dihadapkan kepada dua perkara ini, contohnya yang yakin adalah batal wudhunya, dia betul-betul mendengar tadi dia buang angin, dia mendengar dengan telinganya masih ingat. Tatkala dia sholat datang keraguan-keraguan, apakah saya sudah wudhu atau belum? Berarti yang yakin adalah dia batal wudhunya, yang ragu-ragu dia sudah wudhu atau belum. Maka dalam keadaan seperti ini, seorang harus mengambil perkara yang yakin. Yaitu apa? Dia batal wudhunya. Ya, dia batal wudhunya. Dan dia harus mengulangi wudhunya itu. Dan dia harus mengulangi wudhunya. Barakallahu fikum. Dan sebaliknya, apabila seseorang melakukan sholat, contoh sholat isya sekarang ini, yang akan kita lakukan insyaallah sholat isya, Sebelumnya orang tadi sudah sholat maghrib, dan kebiasaannya kalau dia sholat maghrib, ya tentunya sudah wudhu dari rumah. Dia sholat maghrib, dia yakin ala taharah di atas bersuci. Kemudian dia mendengarkan kajian pada maghrib. Berkumandang azan isya, dia meragu-ragukan, saya ini tadi waktu duduk ta'lim batal atau enggak ya? Saya tadi buang angin atau enggak ya? Dalam keadaan seperti ini berarti yang dia yakini adalah dia tadi sudah bersuci. Dia yakin, gak ragu. Karena dia tadi sholat maghrib, dan sholat maghrib biasanya dia dari rumah sudah bersuci. Dan yang dia ragukan, dia berhadas atau enggak sekarang. Maka dalam keadaan yang seperti ini, dia buang keragu-raguannya, dia tetap berjalan di atas apa yang dia yakini. Saya di atas toharoh, saya tidak batal, karena saya masih meragukan apakah saya batal atau tidak, sedangkan saya yakin saya sudah bersuci tadi sholat maghrib. Maka tidak perlu mengulangi wudu. Lanjutkan, lanjutkan melaksanakan sholat, karena engkau ada di atas toharoh. Ini contoh dalam masalah ibadah. Contoh dalam masalah ibadah, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Jangan barakallahu fikum, atau hati-hati dari perkara wiswas. Wiswas atau mungkin di bahasa Indonesia, di Indonesia lebih dikenal dengan waswas ya. Yani keragu-raguan yang terus menjangkiti hati seorang. Dia seakan-akan sudah melakukan sesuatu tapi diulangi lagi. Kenapa? Masih meragukan keabsahan sesuatu yang dilakukan tadi. Ini barakallahu fikum yang namanya waswas dari syaitan. Bahaya. Ya, dan ini barakallahu fikum masih didapati pada beberapa saudara-saudari kita kaum muslimin, bahkan pada sebagian orang-orang yang ditunjuk sebagai imam pada beberapa masjid. Terkadang barakallahu fikum, kita ambil contohnya wudu. Saya pernah melihat, ya ini pengalaman, seorang yang berwudu, wallahu alam, ketika itu mandi, dia saya masuk mandi, dia masih berwudu, keluar mandi masih membasuh tangan. Ini berarti tatkala kita perhatikan barakallahu fikum, dia tertimpa was-was. Tatkala dia membasuh kedua telapak tangannya, dia sudah basuh, kemudian dia membasuh wajahnya, dia terkena was-was. Oh, tadi telapak tangannya sudah sempurna belum ya? Sudah disela-sela belum? Jangan-jangan ada yang belum terbasuh, dia ulangi lagi. Sudah yakin, kemudian membasuh wajahnya. Tatkala dia sudah membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, dia terkena was-was lagi. Tadi wajahnya sudah betul-betul dari ujung rambut sampai dagu atau belum ya? Jangan-jangan masih ada yang belum terkena air. Kemudian dia ulangi lagi wudunya dari awal. Kemudian betul-betul dia kosok-kosok yang seperti ini. Terus berulang seperti itu. Ini namanya was-was. Hati-hati. Berbahaya sekali yang seperti ini. Barakallahu fikum. Begitu pula dalam masalah sholat. Kalau yang sering didapati dalam masalah sholat adalah dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram. Ya, yang terkena was-was ini sangat menggelikan sebenarnya. Bertakbir, dia sudah bersedekap, terkena was-was, dia masih meragukan apakah takbirnya tadi sudah betul-betul sempurna, tangannya diangkat betul-betul menghadap ke arah kiblat atau belum. Sepertinya belum menghadap ke arah kiblat, dia ulangi lagi. Terus sampai beberapa kali. Bahkan pernah ada dapati di salah satu masjid di kota kita yang tercinta ini, ada imam yang barakallahu fikum mengangkat kedua tangan tatkala ingin menjadi imam, itu enggak langsung mengucapkan takbiratul ihram yang keras. Diulang. 5 kali, sekiranya dia sudah yakin, sudah bersedekap, baru bilang Allahu Akbar. Baru diikuti oleh imamnya. Ini saya dapati. Nah, ini barakallahu fikum perkara yang sangat-sangat salah. Ya. Apabila kita sudah yakin wudu itu sudah betul-betul kita basuh kedua telapak tangan, ya berarti kita membangun wudu kita di atas keyakinan tersebut. Betul-betul kita sudah basuh, kemudian kita sudah sampai wajah, ya sudah kelihatan basah semua. Enggak perlu dilakukan lagi. Begitu pula dalam masalah salat. Kalau sudah bertakbiratul ihram, sudah Allahu Akbar. Betul-betul kedua tangan ini kita angkat. Maka lanjutkan. Sekiranya kita belajar, seandainya tidak mengangkat kedua tangan pun sholatnya sah. Kenapa? Karena mengangkat kedua tangan dalam sholat ini hukumnya adalah sunnah. Sekalipun kita langsung bersedekap Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan, hukumnya sholatnya adalah sah. Karena yang wajib adalah takbiratul ihramnya, ucapan Allahu Akbarnya. Mengangkat kedua tangannya hukumnya sunnah. Nah, sehingga dalam perkara yang seperti ini barakallahu fikum, sangat-sangat menggelikan seperti itu. Makanya hadis yang seperti itulah penting. Tinggalkan yang membawa kita kepada keraguan-keraguan kepada perkara yang membawa kita kepada keyakinan. Yang membuat kita ragu kita tinggalkan kepada perkara yang mendapat membuat kita yakin. Nah, itu contohnya dalam masalah ibadah. Kemudian dalam permasalahan nikah juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin. Wa kadzalika aidan fi nikah. Kama law syakka al-insanu fi syahidain nikahi hal huma dawa 'adlin am la. Begitu pula dalam permasalahan nikah kita harus mempraktikkan hadis ini. Kita tinggalkan perkara yang membuat kita ragu kepada perkara yang tidak membuat kita ragu, sebagaimana apabila ada seseorang yang meragukan dua saksi nikahnya. Apakah dua saksi nikahnya ini betul-betul orang-orang yang adil? Orang adil itu orang yang bisa dipercaya, orang yang betul-betul terjamin kesolehannya atau enggak? Fanaqul, maka kita katakan, idza kana al-amru qad tama wa intaha, faqad intaha ala sihhah. Apabila akad nikahnya itu sudah sempurna dan sudah selesai, maka akad nikahnya sudah sah, tidak perlu lagi diragukan. Melihat contohnya, ini sekedar contoh ya, menikah seseorang, dia ambil dua teman dekatnya sebagai dua saksinya. Di kemudian hari setelah nikahnya, akad nikahnya ini selesai, dia sudah menjalani kehidupan rumah tangganya, ternyata dia dapati salah satu temannya yang menjadi saksi nikahnya itu ternyata dia adalah seorang pezina, waliyadzubillah. Ini perbuatan zina menafikan sifat adil dan solehnya seseorang. Makanya seperti ini gak perlu kita ragukan. Waktu itu nikah saya betul atau enggak ini? Saksinya seperti ini. Saksinya seperti ini. Dia melakukan dosa besar. Jangan-jangan gak sah. Jangan-jangan saya selama ini tidak sah nikahnya. Saya melakukan zina dengan wanita yang saya anggap sebagai istri saya. Cari saksi lagi. Ulangi akad nikahnya. Yang seperti ini gak perlu. Yang seperti ini tidak diperlukan. Barakallahu fikum. Apabila perkaranya sudah selesai, akadnya sudah sempurna dan sudah selesai, maka akad nikah tersebut terus berjalan di atas hukum sahnya. Barakallahu fikum. Dan juga ini barakallahu fikum dalam permasalahan-permasalahan yang banyak. Bisa dipraktekkan. Muhim, sesuatu yang kita ragukan itu kita tinggalkan. Ambil perkara yang kita yakin padanya. Ambil perkara yang kita yakin padanya. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, setelah beliau juga menjelaskan dengan penjelasan yang cukup mirip dengan penjelasan Ibn Taimin di atas, yaitu bahwasanya hadis ini bisa dipraktekkan dalam banyak perkara-perkara agama. Beliau menjelaskan, wa idza taqarrara hadza, apabila ini telah dipahami, fal haditsu lahu takmilatun fi ba'dhi riwayatihi, maka hadis ini sebenarnya ada penyempurnanya dalam riwayat-riwayat yang lain. Sebenarnya hadis ini bukan hadis yang pendek seperti itu, tapi ada sambungannya. yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud, At-Tayalisi, Abu Ya'la dan yang lainnya, dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu menyatakan, fa innas sidqa tuma'nina wa innal kadhiba ribah. Setelah Rasulullah sallallahu menjelaskan, tinggalkan perkara yang membuatmu ragu kepada perkara yang tidak membuatmu ragu, Rasul menyatakan, sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan, dan kedustaan itu adalah keragu-raguan. Kalau riwayat ini kita masukkan kepada hadis yang ada bersama kita, berarti ini juga tidak hanya berlaku dalam masalah ibadah dan muamalah dan yang semisalnya, tapi ini juga bisa diberlakukan untuk kita selaku kaum muslimin, senantiasa mengambil perkara-perkara yang dapat membawa kita kepada tumakninah, ketenangan, yaitu kejujuran. Karena jujur ini dapat membawa seorang kepada ketenangan, tidak membawa seorang kepada keraguan-raguan dan kegundahan. Dan sebaliknya, seorang muslim harus meninggalkan perkara yang membuat dia ragu, membuat dia gundah gulana, yaitu perkara kidzib, perkara dusta. Karena dusta, kata Rasulullah SAW, adalah riba, sebuah perkara yang dapat membuat seseorang ragu-ragu, membuat seseorang menjadi gundah gulana, membuat seseorang tidak tumaninah, tidak tenang. Barakallahu fikum. Wa hadza yadullu ala anna kulla ma fihi khairun tatma'innu lahu nafsul mu'min, fayajibu 'ala al-'abdi an yazina aqwalahu wa af'alahu bihadzal mizan. Maka riwayat ini menunjukkan bahwasanya semua kebaikan yang jiwa seorang mukmin merasa tenang dengannya, maka wajib untuk seorang hamba ini, barakallahu fikum, menimbang semua ucapannya dan semua perbuatannya dengan timbangan ini. Apakah yang dia lakukan ini membuat dia tenang, tumakninah, atau malah justru membuat dia takut dilihat orang? Yang membuat kita tumakninah itu adalah perkara yang baik, ucapan yang kita ucapkan, dan itu membuat kita tenang, ya. Kita tidak meragukan apapun dalam ucapan kita itu. Ucapan kita adalah khair, kebaikan. Maka seperti itulah seorang hamba harus melakukan ucapan-ucapannya. Dan sebaliknya, apabila ucapan yang dia ucapkan itu ternyata membuat dia khawatir, membuat dia gundah gulana, bahkan sampai-sampai membuat dia tidak mau ucapan itu didengar oleh orang lain, ya, maka yang seperti ini sangat-sangat dikhawatirkan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihi nas. Yang namanya dosa, ketentuannya adalah yang membuat hatimu gundah gulana, dan kamu enggak suka apabila kamu dilihat oleh orang tatkala kamu melihat, tatkala kamu melakukan perkara tersebut. Ini barakallahu fikum. Asyidqu tumanina wal kadhibu ribah. Yang namanya kejujuran itu adalah ketenangan, membawa seorang muslim tenang, membawa seorang muslim hatinya adalah enak, ya, tidak gundah gulana, tidak ragu-ragu, dan tidak, barakallahu fikum, khawatir apabila dilihat oleh manusia tatkala dia melakukan perkara tersebut. Inilah, barakallahu fikum, terkait dengan hadis yang ke-11, hadisnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW dalam hadis tersebut mengingatkan kita untuk bersikap wara', meninggalkan perkara yang kita ragukan kepada perkara yang membuat kita yakin dalam masalah ibadah dan juga dalam masalah akhlaqiyah. Naktafi bihadzal qadar. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.